Gadisila pen cicing, penggorengane di palung, dusing ja cicing pisaga, nanging cicingnya juma. Subabia seditu Jala-jala macalap kepau Itu miripan tenisnya Ande-ande weki tinggal Kurenan mitra Cinta cinta, cinta ini aneh, tuh singgah lah. rasa.